السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله بارك الله فيكم وأخوات سكليان بارك الله فيكن. شكر الحمد لله kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya, yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, bagi yang menginginkan kedamaian, keselamatan sejak di dunia hingga akhirat kelak. Berbahagia dan bergembiralah kita, Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya apa yang ada dalam Al-Quran. Di antara manusia banyak yang tidak yakin kepada Allah, walaupun hanya lisannya berkata, ya saya beriman kepada Allah, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Iman tersebut tidak masuk ke relung-relung jiwa mereka, sehingga tidak terwujudlah dari anggota perbuatan mereka penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman adalah orang yang yakin bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Setelah manusia mati, orang-orang yang beriman pastilah yakin dengan keyakinan yang betul-betul tanpa ada keraguan bahwa satu saat nanti Allah akan bangkitkan kembali. Tapi masih ada di antara manusia yang keyakinan itu hanya sampai di lisannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Sehingga kadang terucap pula dari lisannya kata-kata yang dalam pandangan para ulama itu adalah kata-kata kufur. Kata-kata yang sudah melenceng kepada syirik di dalam perkataan, murtad dari segi perkataannya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam surah Sajdah Allah katakan, di antara manusia ini setelah Allah ciptakan penglihatan, pendengaran, hati, tapi manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Ada di antara manusia ini yang mengatakan, mungkinkah, akankah setelah Allah kami binasakan, kami nanti Allah hancurkan tubuh kami dalam tanah setelah kematian, akankah Allah kembali menciptakan kami? Akankah kembali Allah menghidupkan kami dengan bentuk yang baru? Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka tidak meyakini, ingkar akan perjumpaan dengan Allah. Dan inilah puncak, inilah pokok permasalahan dalam kehidupan. Bisa taat atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan berjumpa atau tidak yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, satu saat nanti malaikat maut akan datang menjemputmu, mewafatkan kamu. Dan malaikat maut mencabut nyawa kita, bukan habis sampai di situ perkara. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Allah sebut dalam ayat berikutnya, walau tara idil mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Alangkah ngerinya sekiranya kalian melihat bagaimana penduduk-penduduk neraka tertunduk hina di hadapan Rabb mereka. Dan ketika itu penduduk-penduduk neraka itu berkata, Rabbana, ya Rabb kami, absarna. Sekarang kami telah melihat bagaimana dahsyatnya kobaran neraka itu, ya Allah. Wasami'na, dan kami telah mendengar bagaimana dahsyatnya neraka itu membakar. Api neraka, ya ikhwah, bukanlah sembarang api. Api neraka, ya ikhwah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dahulu manakala tentara Abraha ingin menghancurkan Abraha dengan bala tentaranya dan gajah yang dia bawa, ingin menghancurkan Ka'bah, rumah Allah di Mekah al-Mukarramah, sesampai di satu tempat Allah kirimkan burung ababi. Burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Abraha dan bala tentaranya dilempar oleh burung ababil ini dengan batu dari sijil. Allah kirim burung ini dengan batu yang terbuat dari, berasal dari neraka. Bagaimana keadaan Raja Abraha dan bala tentaranya? Faja'alahum ka'asfim ma'kud. La ilaha illallah. Maka burung-burung ini setelah dilemparnya dengan batu yang dia bawa atas izin Allah Subhanahu wa taala, jadilah bala tentara Abraha seperti dedaunan yang dimakan ulat. La ilaha illallah. Seberapalah burung membawa batu besar. Sudah terbayang dalam pikiran kita pasti kecil. Ka'asim ma'kul. Tetapi batu yang dilemparkan oleh burung ababil tersebut bisa menghancurkan tubuh tentara-tentara Abraha seperti ulat memakan, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. La ilaha illallah. Bagaimana kira gerangan ketika dihadapkan kita dengan api neraka? Bagaimana gerangan dengan neraka itu sendiri? Maka pantaslah Rasul mengkabarkan kepada kita seringan-ringan azab neraka adalah menginjak bara neraka. Dan ketika itu mendidihlah benak di kepala kita. Wal-iyazubillah. Maka orang-orang yang setelah mereka masuk ke dalam neraka ini, Allah peringatkan kita, alangkah ngerinya kalian. Sekiranya kalian melihat bagaimana penduduk neraka itu tertunduk hina di hadapan Rabb mereka. Rabbana, ya Rabb kami, absorna. Sekarang kami telah melihat, ya Allah. Wasami'na, dan kami telah mendengar, ya Allah. Bagaimana tidak akan ngeri mendengar api neraka. Sedangkan kompor gas saja, begitu dihidupkan, tak, ada bunyinya, Pak. La ilaha illallah. Maka mereka pun menatap, meratap apa ratapan mereka. Farji'na, kembalikan kami, ya Allah. Kesadaran telah datang terlambat. Mereka ingin minta kembali kepada Allah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Untuk apa mereka ingin kembali ke dunia? Akankah mereka sibuk dengan riba dan bunga-bunga yang haram diharamkan oleh Allah tersebut? Akankah mereka sibuk dengan berbagai pernak-pernik dunia yang menghinakan ini? La wallah. Akankah mereka menghinakan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi? Demi Allah, tidak. Na'mal salihan. Kami akan beramal saleh lagi, ya Allah. Kenapa mereka ingin beramal saleh? Inna mukinun. Sesungguhnya sekarang kami telah yakin, ya Allah. Tampaklah dalam ayat ini, Pak. Ternyata seseorang baru mau beramal kepada Allah. Inna mukinun. Kami telah yakin, ya Allah. Berarti hari ini kita malas beramal. Kita tidak mau salat dan mengamalkan sunnah Nabi. Masih ragu-ragu dan malu-malu. Inna mukinun, tidak hadir dalam diri kita. Kami betul-betul yakin, ya Allah. Itu yang hilang. Tapi beginilah orang-orang yang telah berada dalam neraka. Kami telah yakin, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kita minta mungkin barang sesaat pun kita mau, asal Allah kembalikan. Ya Rab, kembalikan kami, ya Allah. La ilaha illallah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan kalaulah sekiranya kami inginkan, sungguh akan kami datangkan petunjuk itu kepada setiap manusia. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah tetaplah ketetapan dari kami. Sungguh kami akan isi neraka jahannam itu dengan manusia dan jin yang ingkar sekaliannya kepada Rabb. La ilaha illallah. Manakala mereka telah berada dalam neraka tersebut, Allah pun katakan kepada mereka, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. La ilaha illallah. Maka rasakanlah azab yang kekal ini. Rasakanlah azab ini, kata Allah. Bima nasitum. Sebab dulu kalian lupakan. Liqa'a yaumikum hadza. Pertemuan, perjumpaan dengan hari ini. La ilaha illallah. bukan tak tahu, tapi lupa. Lupa tahu enggak, Pak? Hah? Allah tak kata bima jahiltum liqa'a yaumikum hadza, bukan. Tapi Allah katakan bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, dengan sebab kalian telah melupakan hari perjumpaan ini. La ilaha illallah. Cuma kadang-kadang kita sering memang terlena, Pak. Dan kadang-kadang yang membuat kita terlena falsafah yang mungkin kadang berkembang di tengah-tengah kita. Biasalah, manusia sifat lupa. Kalau lupa dengan hari ini tak boleh sama sekali. La wallah, demi Allah tidak boleh. Lalu apa kata Allah? Inna nasinakum. Sesungguhnya kami saat ini lupakan pula kalian. Pernah lihat anak ayam kehilangan induk, Pak? Pernah lihat anak ayam kehilangan induk? Seperti apa dia? Bagaimana keadaannya? Allahu Rabbi. Padahal anak ayam masih bisa diambil oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam kandang. Ditemukan lagi dengan induknya. Ini di hari akhirat. Ketika badan kita telah berada dalam neraka. Saat itu kepada siapa kita hendak mengadu? Mengadu kepada harta-harta telah tiada. Mengadu kepada anak istri, hidup masing-masing. Nafsi. Mengadu kepada Nabi, kita tak sayang sama Nabi. Mengadu kepada guru-guru pun mengajarkan aliran ajaran-ajaran yang tak diajarkan oleh Nabi. Dan memang pada hari itu tidak ada tempat mengadu kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, dan sesiapa yang diizinkan Allah. Tak cukup sampai di situ, Pak. Tak cukup sampai di situ. Sekarang saya lupakan pula kalian sebab dulu kalian lupa. Tak cukup sampai di situ. Allah lanjutkan. Wadzuku 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah azab yang berkekalan ini sebab apa yang telah kalian amalkan dahulu. Allahu akbar. Wal 'iyadzu billah. Saya akan lupakan kalian. Saya lupakan kalian. Rasakanlah azab ini, kata Allah. Satu-satu, Pak. Dunia, di dunia kita lupa Allah. Di akhirat Allah lupakan kita. Kalau satu-satu kita kalah dengan kawan main, biasalah. Tapi kalau satu-satu Allah, kita lupakan Allah, Allah lupakan kita. La ilaha illallah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat Allah itu kekuasaan Allah, Al-Qur'an, dan yang tampak di alam jagat raya. Alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim. Apabila mereka diingatkan dengan ayat mereka, dengan ayat-ayat Allah, mereka bersungkur sujud kepada Allah, mereka mau salat. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidaklah sombong. Makanya ayat ini, Pak, sunnah untuk sujud tidak tilawah. Ketika sampai pada ayat ini, sujud tilawah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah ini di pagi Jumat. Tapi bukan ingin mengajar sujud, ingin menyampaikan kepada makmum-makmumnya, kepada para sahabat, makna yang terkandung dalam surat yang mulia ini. Inilah surat yang ketika sampai wahum la yastakbirun ini, sujud hamba-hamba Allah yang membacanya, syaitan pun menangis, iblis pun menangis. Duhai celaka betul diriku, Allah suruh aku sujud, aku tak sujud. Tapi hamba manusia, Allah suruh sujud, mereka pun sujud. Iblis pun menangis. La ilaha illallah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat pembaringan mereka. Tidak hanya asyik tidur, tidak hanya asyik makan. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan rasa takut dan betul-betul harap kepada Allah. Dan mereka menafkahkan rizki yang telah Allah berikan di jalan. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Demikianlah keadaan orang-orang yang ingkar kepada Rabb. Dan setelah itu Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat orang yang beriman. Hidup ini hanya sebentar, Pak. Sebentar saja. Tidak ada jaminan untuk hidup setahun lagi, sebulan lagi, sepekan lagi. Sehebat apapun khatib menyampaikan khutbahnya, saya akan terbakar dada. Sebagus apapun para ulama memberikan nasihat, saya akan semuanya sudah terasa iya. Seelok apapun seorang dai menyampaikan dakwahnya, seakan-akan kita tidak akan pernah ingin berbuat maksiat lagi. Seorator apapun, seorang mubalik menyampaikan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat para ulama. Tapi kalau kita tidak mau berfikir ulang, habislah ketika kita mendengarkan ceramah itu. Begitu keluar, semuanya pun kita lepaskan. Yang tadi masuk telinga kanan, sekarang ia pun mulai keluar di telinga kiri. Karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal harganya. Berfikir dan berfikirlah. Kalau sudah terlempar diri kita dalam jurang kebinasaan akhirat, tidak ada manfaat penyesalan sama sekali. Di dunialah tempat menyesal. Para dai, para ustaz hanya menyampaikan kewajibannya, mengajak dakwah, mengajak kepada jalan Allah. Sekarang mulailah berpikir kapan perubahan itu ingin kita lakukan. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan memang, Pak, kondisi hari ini adalah di mana kita hidup di akhir zaman. Rasul sebutkan kepada kita fitnah-fitnah bertebaran di mana-mana. Banyak kita jumpai hari ini orang sakit dan sakitnya tak tanggung-tanggung. Banyak yang sudah terlena dengan dunia ini. Banyak yang terpesona dengan pernak-pernik yang melenakan ini. Sampai-sampailah dia sudah di pinggir jurang. Dia di pinggir jurang. Dia pun buta. Tuli pula. Tak pandai pula berbicara alias bisu. Lalu seseorang yang melihatnya, apa yang hendak dia lakukan? Kalau dipanggil dia tak dengar. Tuli. Dikasih isyarat dia tak melihat. Ngomong pun dia minta tolong pun tak bisa. Dia pun orang bisu. Kira apa cara lagi, Pak, untuk menyelamatkan dia? Hah? Kira-kira apalagi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang begini? Ikhwah fillah yang sudah lama mengaji, beginilah keadaan dan kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Kadang disampaikan nasihat oleh khatib yang dalam khutbahnya, yang dengar hanya yang salat saja. Disampaikan ceramah yang seperti ini, hanya yang rajin mengaji saja yang mendengarkan. Yang di luar, itulah mereka orang yang tuli, buta, dan bisu pula. Sementara mereka keadaannya sudah di pinggir jurang. Ima di antara mereka adalah keluarga kita, anak kita, tak mustahil juga istri kita, atau orang lain. Apa jalan lain untuk menyelamatkan dia lagi, Pak? Apa jalan untuk menyelamatkan dia lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Dia di pinggir jurang. Silakan. Doa saja lagi. Ulang. Ambil tangannya, tarik ke masjid. Ahsan tu. Masya Allah. Begitulah cara lagi, Pak. Yang kedua baru doa. Inilah kondisi umat hari ini. Kalau tak percaya antum silakan lihat. Nah, jazakumullah khair. Ini hadiah nih. Antum silakan ambil hadiah sini. Keduanya boleh. Silakan pilih saja. Insyaallah. Antum silakan ambil aja. Ini menjelang Isya ini sengaja saya tak buka kitab. Saya hanya ingin motivasi saja. Biar terbuka alam diri saya untuk agama Allah ini, Pak. Bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Apa usaha kita? Cobalah antum pikir. Kita-kita yang duduk mengaji inilah. Tidak pahamlah. Tidak juga paham lagi dah sebulan, dua bulan, dah setahun duduk mengaji. Tidak juga mau memanjangkan jenggot. Allah Karim, rugi sangatlah. Tapi banyak saudara-saudara kita yang di sana. Sekarang tak ada jalan untuk mereka. Selain hanya antum langkahkan kaki. Ambil tangannya, wahai saudaraku. Assalamualaikum. Engkau saudaraku. Anda wahai saudaraku. Tengah berada di pinggir jurang. Bawa dia ke jalan Allah ini. Bawa dia ke jalan sunnah ini. Itulah jalan-jalan. Dan kita harus peka. Melihat keadaan-keadaan itu. Saya dan antum semua yang dah lama mengaji, bertahun-tahun mengaji. Siapa yang antum pegang tangannya dan rangkul dia ajak ke rumah Allah? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah inilah jalanku dan orang yang mengikuti aku, bukan kita sendiri, Pak. Lihat teman-teman lama kita. Mungkin dia tengah terlena dalam riba dengan segala bentuknya, zina dengan segala jenisnya. Rangkul tangannya, dia tengah sakit. Antum harapkan dia mendengarkan ceramah tempatnya di masjid. Dia tak dengar. La ilaha illallah. Kita harus jumpai manusia banyak-banyak. Banyak silaturahim. Kita harus banyak bercerita. Saya memukul diri saya. Kena kami ustaz-ustaz ni, Pak, termasuk saya ni. Hanya pandai berceramah di atas podium ini. Tak pandai kami mendatangkan orang nak datang ke masjid ini. Maka sering saya sebut tak kalah kehebatan antum-antum yang mengundang-undang ustaz itu. Mengundang jemaah itu luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan diceritakan kepada kami, ada di antara nasib-nasib dai sunnah ini, Pak, di negeri-negeri yang jauh di sana, manusia tak tahu lagi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia sibuk hanya dengan uang, dengan kebun, dengan pekerjaannya. Ia cari, yang hanya ia cari adalah bekerja. Walaupun pekerjaannya hanya harian, dapat uang 120 ribu per hari. Dan ada salah seorang di antara mereka, salah seorang dai, akhirnya dia cari orang-orang yang ingin bekerja ini. Hai si fulan, wahai si alan, maukah antum bekerja di tempat saya? Mau Ustaz. Apa kerjaan? Ayolah, kalau kamu mau bekerja, mari bekerja di tempat saya. Apa kerjaannya? Ayo ikut dulu. Berapa gaji kamu per hari? Sekian, dia kasih pun gaji biasa. Apa pekerjaannya? Duduk belajar di rumah Allah. Dia bacakan hadis-hadis. Dia bacakan ayat-ayat Allah. Tentang sorga, tentang neraka. Ada dua orang, ada tiga orang, ada berapa orang yang sanggup dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Sepekan, dua pekan. Orang ini pun mulai paham. Terasa enaklah. Dapat duit, dapat belajar agama Allah. Itu perjuangan. Udah masuk iman ke dalam hatinya. Udah masuk keyakinan sunnah ke dalam jiwanya. Besok pun mulai bawa dia bawa bekerja ke sawah, ke kebunnya. Demikian perjuangan besar. Allahu Akbar. Diri kita mana? Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fi. Ya ikhwah, kadang-kadang kita mengaji sudah sekian lama, istri kita saja tak pandai kita nak mengajak. Tapi ngajaknya ke mall kita bisa. Kenapa? Karena biasanya ke mall tentu bawa uang. Kalau ke mall bawa uang, bisa. Ke masjid bawa uang, kenapa tidak bisa? Oh, begitu. Berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayang sebagian di antara kita dan mungkin yang juga sudah lama mengaji, kadang-kadang kepada istri pun pelik, tak tanggung-tanggung. La ilaha illallah. Bagaimana istri nak ingin dapatkan hidayah Allah? Bukankah yang lebih utama dari segala-galanya itu orang tua kemudian istri? Tempat lahirnya generasi kita. Wanita yang salihah itu mahal. Dan ia melahirkan generasi-generasi rabbani. Kita harus korbankan apa yang ada. Antum rela beli mobil, habiskan uang untuk kesenangan bersama istri. Itu hanyalah kebahagiaan yang belum setinggi kebahagiaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Antum habiskan uang pergi umrah. Pergi untuk jumpai para asatidz. Allahu Akbar, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak. Bahkan ada pula yang mengadu. Itu kisah nyata, Pak. Ngadu dia, salah seorang istri dari ikhwah kita juga ngadu dia. Sama saya langsung di teleponnya. Saking panasnya dia ikut kaji berdaus. Ah, begini. Saking panasnya begitu. Diceritalah begini, begini, begini, begini, begini. Oh, dia cerita habis suaminya pelik. Begitu. La ilaha illallah. Oh, ikhwati fillah barakallahu fikum. Beginilah jalan hidup kita ini. Yang ada harta, habiskan hartanya untuk agama Allah. Yang ada kemampuan, korbankan kemampuan. Yang udah tua-tua, tidak bisa lagi kasih nasihat sama anak-anaknya. 3 pekan yang lalu sekitar saya pergi studi banding ke Malaysia, sekalian juga cari-cari dana untuk pondok kita di sana. Sampailah saya ke satu pondok, Pondok Sungai Durian namanya. Pondok itu sudah lama sekali, sekitar 1950-an lah begitu, sekitar. Tapi sekarang anak beliau yang mimpin, orang tuanya ada meninggal dunia. Pimpinan sekarang itu alumni Madinah. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit dia rubah. Begitulah seharusnya. Bukan pulangnya sunnah. Setahun, dua tahun, jenggot yang dulu sejengkal panjangnya, setipis-tipis-tipis, seakan-akan tak berjenggot lagi. Harapan kita tak begitu. Tapi beliau alhamdulillah istiqamah. Akhirnya jumpa dengan ustaz ini. Karena saya ada pernah mendengar juga sebelumnya tentang beliau. Alhamdulillah dakwahnya dakwah sunnah lah. Jauh di Kelantan, jauh dari Kota Baru Kelantan itu 1 jam lebih ke tempat beliau. Ada yang antar saya ke sana. Sampai di sana yang menakjubkan saya, Pak. Yang membuat saya menangis. Ada satu yang saya jumpai di sana, yang tak saya jumpai di Indonesia. Di sana ada satu namanya, kata ustaz itu saudara saya, silakan antum lihat dulu. Sana itu ada pondok, sana rumah-rumah kecil-kecil. Ada namanya Pondok Pakcik Makcik. Allah. Saya pergi ke sana. Hanya 2 kali saya sana. Masih penasaran saya. Pondoknya, rumahnya kecil-kecil. Teringatlah saya di pondok dulu. Tapi yang nyantri di sana bukan. Itu pondok pakcik-makcik itu, yang santri biasa juga ada, begitu. Tapi ada tempat khusus pondok pakcik-makcik ini. Yang nyantri, ya pakcik-makcik, begitu. Orang-orang tua umur 50-60 tahun, ada seorang kakek yang saya tanya, berapa umur kek? Kalau saya tidak khilaf, beliau lahir 1937. Berapa umurnya itu? Sekitar 90-an tahun. Allahu Akbar. Sudah berkursi roda dia, Pak, ke masjid. Kursi roda itu dia pegang, dia dorong, dah bungkuk, pergi dia. Allahu Akbar. Di sana banyak. Ada yang sama suaminya, ada yang sama istrinya, ada yang sendiri. Orang-orang miskin saja tak tidak. Kadang anaknya ada. Konsep mereka kalau seandainya wafat umur 63 tahun, 60 duduk di pondok, belajar agama Allah, belajar sunnah Nabi, membelajar baca Al-Quran, 3 tahun hidup dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. 63 umur wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Disolatkan oleh para penuntut-penuntut ilmu, hidup di tengah-tengah orang-orang yang belajar agama dan dia pun juga ikut belajar agama. Allah, Allahu Akbar. Ini saya menangis. Wallah, demi Allah. Yang membuat saya menangis, orang tua saya wafat belum terwujud apa yang ada di situ. Kalaulah saya buat pondok pula seperti itu, orang tua saya bisa merasakan pula. Allah. Demikian mereka. Bukan orang-orang miskin saja. Kita sayang. Istri saya cerita, jumpa dia dengan nenek-nenek di sana. Kadang kalau di rumah, lihat dengan cucu, kadang dia cucu nonton pun ikut nonton pula. Di tempat begitu, kita begitu, Pak. Umur 40 tahun ngaji. Umur 60 asik dengan cucu-cucu nonton, dia nonton pula. Itu. La ilaha illallah. Rugi besarlah hidup kita. Mak-mak sekalian, bapak-bapak sekalian. Rugi betul hidup kita. Kata Rasulullah, a'maru umati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanya kisaran 60-70 tahun. La ilaha illallah. Ini dekat-dekat tua kita habiskan dengan nonton. Kadang-kadang saya lihat, begitulah setan, Pak. Betul-betul bukan Quran yang dia baca, Quran asik saja dia. Kadang mungkin kadar Allah umur 60, istri dah wafat. Tinggal dia suaminya saja lagi. Nak beri istri lagi, tak ada pula orang terima, begitu. Harta pula tak ada, modal tak ada, begitu. Asik nonton Quran. La ilaha illallah. Itulah kalau ilmu tak ada, Pak. Man asyrakat bidayatu asyrakat nihayatuhu. Itu kaedahnya. Biasanya begitu. Jam berapa? Barang siapa yang bercahaya di masa mudanya dengan ilmu-ilmu din, di usia tuanya pun dia akan bercahaya. Ilmu itu akan yang akan membimbingnya. Allah Akbar. Kita enggak. Allah Akbar. Saya selanjutkan surat sejadah ini. Di ayat yang setelahnya. Allah sebutkan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Tidaklah akan sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Surga ma'wa, jannatul ma'wa, sebagai balasan nuzulan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa yang telah mereka amalkan. Perhatikan ayat ini. Allah tak sebut bima kanu ya'lamun, tapi Allah sebut bima kanu ya'malun. Bukan ya'lamun, tapi ya'malun. Sebagai balasan bagi mereka dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Bukan dengan sebab apa yang telah mereka tahu. Tidak. Sebab banyak apa? Oh, saya dah tahu, tapi belum sanggup mengamalkannya. Tahu dia jenggot itu sunnah. Tahu dia juga dia pakai hijab itu, pakai purdah itu, pakai cadar itu sunnah atau wajib di sebagian pendapat para ulama. Ya? Maka sesungguhnya, tapi dia tidak amalkan. Itu belum... Bukan itu yang Allah balas. Kalau itu hanya baru bima kanu ya'lamun. Sebab apa yang mereka ketahui, tidak itu yang Allah balas. Kalau bima kanu ya'lamun, ya iyalah. Ini enggak. Yang Allah balas bima kanu ya'malu. Dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Apa yang kita amalkan. Jadi yang dituntut dalam agama ini bukan tahu saja. Tapi adalah mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, perhatikan. Kalau dalam kalimat ini fasak, walaupun sebagian menafsirkan dengan orang-orang yang ingkar, orang kafir, tapi kalimatnya fasaku. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik itu tidak berbuat taat kepada Allah, fa ma'wahumun nar. Tempat mereka di neraka. Tak cukup sampai di situ Allah kisahkan. Sebentar. Tanggung. Tak cukup sampai di situ Allah kisahkan, Pak. Kullama aradu ayyakhruju minha, tatkala mereka menginginkan keluar dari neraka, ternyata setelah kita masuk ke dalam neraka, melihat berkobarnya api neraka itu, kita memohon kepada Allah, ya Rabb, kami telah melihat dasarnya neraka ini. Kami telah mendengar bagaimana kobaran neraka ini dasarnya, ya Rab. Farji'na na'mal salih. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh, ya Allah. Di ayat berikutnya, di bawah itu Allah ceritakan. Manakala mereka telah masuk ke dalam neraka, lalu mereka menginginkan keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka pun dikembalikan ke dalam neraka, dihalau ke dalam neraka tersebut. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuku 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka ini. Yang dulu kalian ingkar, tak percaya dengan azab ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dulu kalian ingkar, tak percaya dengan neraka ini. Sekarang rasailah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka merenung-renunglah. Saudara-saudara yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sebentar. Apa pengorbanan kita untuk selamat sampai akhir? Kita punya harta, infakkan harta kita. Kita punya kekuatan, infakkan diri kita ini untuk agama Allah. Sampai mati kita untuk agama Allah. Kita punya anak-anak, harta tidak ada. Anak kita ini kita berikan untuk agama Allah. Kita punya kekuatan-kekuatan itu agama Allah. Allahu Akbar. Dan tidak akan pernah hidayah itu tertanam kuat dan kekal di dalam hati kita kalau kita tak mau berpikir dan mau merenung-renung dan mengamalkan mulai dari sekarang. Kalau kita tunda-tunda lagi, setan memasukkan dan membisikkan ke dalam hati kita. Tunggulah nanti di usia saya 40 tahun. Dan 40 tahun pula umur. Apa pula kata setan, tunggulah nanti di saat saya punya menantu. Dah punya menantu pula, nanti tunggulah saat saya punya cucu. Dah punya cucu pula, tunggulah saatnya nanti saya dapat naik haji. Tak dapat-dapat naik haji. Gimana? Atau dapat naik haji, pulang pun kembali seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Akhirnya terlenalah kita hanya dalam rencana-rencana. Mati dalam rencana untuk berbuat taat. Tak terwujud ketaatan itu ketika kita masih hidup. La ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang saya tetes jadikan lautan. Semoga bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan. Dan memberi aktibar bagi kita yang mendengarkan. InsyaAllah kita sambung setelah salat kita nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabiya yo mati le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وهي حمد الله. Saya dan antum semua bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah sekali-kali jangan kalian mati kata Allah melainkan kalian dalam keadaan betul-betul mati muslim. Muslim ialah orang yang Islam. Islam ialah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya dengan mentaati. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari syirik dan para pelaku. Dengan Islam yang sesungguhnya. Dengan iman yang sebenarnya. Dalam surah Al-Hujurat Allah katakan. Innamal mu'minuna alladhina amanu thumma lam yartabu. Hanya saja orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang mereka amanu telah beriman thumma lam yartabu. Dan kemudian mereka tidaklah ragu. Ayqanu. Artinya mereka betul-betul yakin. Iman dan yakin di atas iman itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjihad, berjuang untuk menyerai keridaan Allah itu. Bi amwalihim dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim dan diri mereka. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Ulaika humus salihun. mereka adalah orang-orang yang benar, benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dengan harta, banyak harta kita, banyak pula Allah tentu. Sedikit harta kita, tentu dengan sedikit itu pula kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban harta imma ada kalanya kehadiran kita di majelis ilmu mengorbankan uang kita yang sekian banyak kita dapatkan sekiranya kita tidak hadir dengan pekerjaan kita. Tapi apakah kita kira kebahagiaan itu akan masuk ke hati kita dengan harta? Apakah kita kira kebahagiaan itu betul-betul mengisi relung-relung jiwa kita dengan pernak-pernik dunia itu? La wallah, tidak demi Allah. Kebahagiaan itu adalah sakinah. Sakinah itu akan didapatkan ketika kita hadir di majelis ini. Majtama'a qaumun wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah, di rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan kata Rasulullah, ketenangan itu akan turun ke hati mereka. Allah. Untuk hadir di rumah Allah ini bukan barang mudah. Demi Allah. Untuk hadir mendatangi majelis ilmu bukan barang mudah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Wa anfusihim, dan dengan diri mereka. Dia bersungguh-sungguh dengan dirinya. Bercapek-capek. Dan ikhwatillah barakallahu fikum. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup yang sekali ini adalah perjuangan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan ilmu inilah iman kita hidup, dan dengan iman itu adalah bekal kita menuju hari akhirat kelak. Apalagi kita hidup di tengah-tengah keterasingan dan di tengah-tengah orang-orang yang berbuat maksiat. Sekarang kita hidup bak tengah orang yang berada dalam hutan. Makan tak ada, apa tak ada. Maka kalau makanan tidak ada di dalam hutan, imma binatang buas yang makan kita, atau kita yang makan binatang. Imma orang yang berbuat maksiat akibat kita, atau kita berbuat maksiat akibat perilaku orang. Inilah hidup-hidup di akhir zaman. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Afwan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Auf, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Hadis ini adalah pentingnya ilmu di akhir zaman dan senantiasa duduk di orang pada orang-orang yang berilmu. Inna Allah la yantazi'u ilma intida'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan begitu saja. Tapi Allah akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya itu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manakala orang alim tidak ada, maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, lalu mereka pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkanlah ini duhai saudara. Innakum asbahtum, kata Rasulullah. Sesungguhnya kalian hari ini, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, fi zamanin katsirin fuqaha'u, kalian hidup di zaman yang banyak orang-orang berilmunya, qalilin khutaba'u, sedikit orang yang pandai ceramah, qalilin su'aluhu, sedikit orang yang meminta-minta, katsirin ma'tuhu, banyak orang yang memberi. Al-amalu fi khair minal ilmi, beramal ketika ini lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ilmu. Camkan ini. Tapi kata Rasulullah, wa sayati zamanun qalilun fuqaha'u. Tapi akan datang satu masa nanti di kalangan umat ini yang banyak yang sedikit ahli ilmunya, kasirun khutaba'uhu, tapi yang pandai ceramah banyak, termasuk artis. Kasirun su'aluhu, banyak yang meminta-minta, qalilin ma'tuhu, sedikit yang memberi. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Dan berilmu ketika itu lebih baik daripada terlalu sibuk dengan amal. Kalau begitu, aktivitas kita di akhir zaman ini yang perlu kita sibukkan, bukan hanya sibuk dengan ilmu, bukan hanya sibuk dengan amal, tapi mestilah sibuk dengan ilmu. Ilmu, ilmu. Dan memang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini adalah maratib jihad nafs, ada empat yang harus kita gapai dalam hidup. Amal, ilmu, amal, dakwah, sabar. Wasabru ala al-adhafi. Sabar di atas derita yang kita tanggung dalam perkara yang kita ini. Inilah jalan kemuliaan. Oleh karena itu, ikhwati fillah barakallahu fikum. Setelah tadi sebelum Isya, saya sedikit memotivasi kita untuk menyibukkan diri kita dengan amal dan dakwah. Sekarang amal dan dakwah itu tidak akan luruslah jalannya. Tidak akan tepat dia. Tidak betullah kalau tanpa ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Tapi sebaliknya, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, bagaikan pohon yang diharapkan buahnya tak berbuah dia. Coba tanam cabai 3 bulan, harusnya panen, tak panen. Kira-kira gimana? Ada manfaatnya? Pohon yang diharapkan buahnya tak berbuah dia. Parah itu. Bismillah. Apa buahnya? Ilmu, amal dan dakwah serta sabar. Hai, itu buahnya. Ya, kalau dah lama ngaji, tidak ada yang tiga ini ibarat cabai tak berbuah. Ah, begitu tadi ya. Baik. Karena itu kita sekarang kembali membuka kitab kecil ini yang mungkin nantum dah hafal lah, tapi mengulang ya kaji lama, mengingat-ingatkan yang lupa. 1001 sunnah. Ini santri kami di sana ada semester 1 kemarin lagi tamatnya. Aktsaru min alfi sunnah fi yaumi wa laila. 1001 sunnah, lebih dari 1001 sunnah dalam sehari semalam. Sampai apa kemarin? Enggak ingat saya lagi. Baik. Inilah Pak. Kalau belajar tak pakai kitab ni susah. Baik. Kemarin kita sampai kepada zikir-zikir di dalam salat. Kita tak tahu sunnah ini, Pak. Kenapa kita ingin tahu sunnah ini? Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kaidahnya? Ayo. Pertengahan. dalam mengamalkan sunnah lebih baik dari khairun min ijtihadi fid bid'ah. Lebih baik dari sungguh-sungguh tapi tak sunnah. Tak sunnah itu apa kata Nabi? Bid'ah. Bukan kata saya, kata Nabi begitu. Makanya kalau begitu mesti tahulah kita dengan sunnah-sunnah yang ada. Dalam salat seperti apa? Baik. Kemarin kita sudah sampai tentang zikir-zikir di dalam salat. Zikir di dalam salat ini banyak, mulai dengan istiftah. Ini yang sunnah-sunnah saja, yang wajib tidak. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thabul abyadu minad danas. Itu salah lafaz itu. Abyadu itu. Pakaian yang putih. Ini na'at man'ud. Ini tak abyadi bacanya. Minad danas. Halaman 66. Allahumma aqsil min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan langit dan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, dengan es, air, dan embun. Makanya kata ulama fikih itu menunjukkan air es itu air tahir mutahhir. Air yang suci lagi mensucikan. Air bolehkah? Kalau nanti bapak-bapak mungkin misalnya pergi kemana lah gitu. Atau di rumah tidak ada air, kebetulan dalam kulkas ada, ambil saja air dalam kulkasnya. Ustaz kan, boleh lah. Inilah doa. Dan doa istiftah ini banyak. Dan saya anjurkan kemarin untuk membeli buku Sayyazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini buku penting. Yang berjudul Sifat Salat Nabi. Buku-buku ini penting, Pak. Kita punya di rumah kita. Saya, kalau Allah panjangkan umur, bertekad saya untuk buat pondok keluarga. Pondoknya pondok orang-orang yang berkeluarga gitu. Bukan perumahan Islami. Kalau perumahan Islami tak belajar, saya tak mau. Itu. Nanti tak seide nak santrinya, anak dia belajar di pondok kita dengan orang tuanya. Maka orang tuanya wajib belajar juga. Itu kalau keluarga muslim yang seperti itu harus punya pustaka keluarga. Ini. Apa-apa saja. Harus punya. Di antaranya inilah sifat salat Nabi. Karena Rasul katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat, kata Rasul kepada para sahabat. Kalau kita ya tentang bagaimana ilmunya. Baik. Banyak doa istiftah di sana. Banyak itu. Tak saya sebut di sini. Kemudian membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca basmalah. Kemudian membaca amin. Ini sudah kemarin. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Surah-surah yang Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Yang mudah kita baca. Yang mudah kita baca ini bukan hafal begitu saja. Tapi yang bagus makhrajnya. Kalau makhrajnya bagus, Pak. Walaupun sudah tua-tua, kita makhrajnya bagus. Enak juga dengarnya. Itu Pak Imam kita tadi. Barakallahu fi. Itu dia. Kalau makhraj bagus begitu. kemudian kita membaca kemudian ruku. Ruku. Di saat ruku ini membaca subhana rabbil azim. Kemudian bangkit dari ruku ini membaca rabbana lakal hamdu. Dia empat. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Susah lah Ustaz. Ya susah lah kalau tak punya buku. Baik. kita percepat. Kemudian membaca tasbih pada saat ruku. Membaca doa. Di dalam sujud dianjurkan kita menambah dengan doa apa saja yang dikehendaki. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru fihi min ad-du'a. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud. Oleh sebab itu perbanyaklah berdoa saat sujud. Kalau ada bapak-bapak yang bertanya, boleh doa-doa yang ada dalam Quran Ustaz? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Begitu. Dan tapi kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bisa disiasati. Saya nak baca doa ini sebab doa ini doa sapu jagat. Seluruh jagat ini disapunya begitu. Bisa disiasati. Dalam hadis Rasul ada sebut doa ini tapi pakai Allahumma, Allahumma Rabbana. Jadi tambah saja Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah begitu. Ini lebih selamat lagi. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sunnah-sunnah yang dilakukan dalam salat. Halaman 72. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Tapi dalam sunnah ini ada sunnah lagi, Pak. Cara mengangkatnya seperti apa? Mengangkatnya Allahu Akbar. Itu orang nyerah namanya itu. Dia Allah. Dia para ulama kata begini. Ada hadisnya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Sebagian menggabungkan. Sebagian dalam Fathul Bari digabungkan jari bagian bawah, tangan telapak tangan bagian bawah sejajar dengan dada dan jari bagian atas sejajar dengan telinga. Jadi beginilah. Antum saya anjurkan pakai kaca sedikitlah di rumah. Jangan hanya rambutnya saja yang dikaca. Itu ini praktek solatnya coba dulu begitu. Ini dah pas tak kira-kira saya. Kemudian tidak terlalu kaku. Wah tidak. Makanya Ustaz Yazid bilang ya yang mesti rapat betul itu saat sujud menghadap kiblat begitu. Adapun saat ini ya biasalah. Jangan terlalu. Jangan pula seperti robot top. Jangan biasa saja. Biasa. Allahu Akbar. Baik. Lihat para ulama salat. Kita ni kadang-kadang begitulah kalau tidak tahu praktek para ulama langsung. Ini pentingnya belajar mulazamah. Kalau lihat di buku saja begitu. Bisa. Lihat buku, dengar radio sekalipun juga. Kadang-kadang kalau tak tanya ustaz payah juga. Kita nak memahami. Baik. Nah ini. Kemudian mengangkat kedua tangan saat ruku. Ini kurang. Bersedekap di atas dada. Mungkin sedekap di atas dada. Tapi di atas dada Pak ya. Jangan Allahu Akbar. Ada ke kiri pula dikit. Tapi ada dalilnya juga Ustaz. Mana ada orang yang ngaku tak punya dalil. Gitu. Makanya Imam Syatibi, Imam Utsaimiyah menyatakan sumber kesesatan itu ada dua. Yang pertama, ayyastadilla bidalilin ma laysa bidalil. Berdalil padahal itu bukan dalil. Itu dia. Itu sumber pertama. Yang kedua, au ikhta fi fahmi dalil. Salah di dalam memahami dalil. Kenapa salah dalam memahami dalil? Sebab memahami dalil tidak manhajnya tidak bagus. Maka untuk betul memahami dalil itu caranya bagaimana? Satu, pahami dalil dengan pemahaman salafus salih. Ini. Kedua, rujuk dengan kitab-kitab mutaqaddimin. Tiga, tanya kepada ulama-ulama ahlus sunnah yang ada di zaman ini. Begitu. Kalau tidak bisa bertanya, lihat kitabnya. Baik. Mengangkat kedua tangan saat ruku. Saat ruku. Mengangkat kedua tangan saat bangkit dari ruku. Sama. Mengangkat tangan saat bangkit ke rakaat ketiga dalam salat yang memiliki dua kali tasyahud. Rakaat yang ketiga. Ada satu hadis, ya. Hadis ini makanya para ulama menyebutkan sesekali boleh diamalkan. Saat akan turun ketika sujud. Sesekali begitu. Bukan rutin. Baik. Merapatkan jari saat mengangkat dan menurunkan tangan saat takbir. Rapatnya ya biasa. Tidak terlalu rapat betul. Begitu. Biasa. Baik. Menghadapkan jari jemari secara lurus ke arah kiblat dengan telapak tangan menghadap ke kiblat. Di sono itu Pak, ada yang kadang-kadang kalau ada sholat Jumat itu saya melihat-lihat keadaan-keadaan jemaah itu. Samia Allahu liman hamidah. Dia tidak begini, Samia Allahu liman hamidah. Ke atas pula tangan ini. Itu kalau ditanya pasti ada dalilnya. Itu ya nak doa gitu. Itulah akibatnya. Berdalil dengan yang bukan dalil sumber kesesatan kata para ulama. Ini dia. Begitu. Baik. Nah ini kitab matan ini begini. Mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Dah tadi. Meletakkan tangan di atas tangan kiri. Dah tadi. Menggenggam pergelangan tangan kiri. Menggenggamnya begini. Menggenggam pergelangan tangan. Bukan menggenggam siku, Pak. Ada yang Allahu Akbar. Namanya pergelangan tangan. Dia begini. Kalau tidak begini, tidak ada yang begini. Ini kedinginan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Memandang ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud. Banyaklah hikmah. Merenggangkan antara kedua telapak kaki saat berdiri tidak terlalu lebar. Ya, tidak terlalu lebar, dia sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Membaca Al-Qur'an dengan tartil dan merenunginya sebisanya. Sunnah-sunnah dalam ruku. Mencengkram kedua lutut dengan kedua tangan dalam keadaan jari jemari direnggangkan saat ruku itu. Jari jemari itu direnggangkan. Pahamlah. So. Meluruskan punggung saat ruku. Menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Jadikan kepala sejajar dengan punggung. Berarti lihat. Ketika sujud sejajar dengan punggung. Tidak ke depan. Tidak terlalu ke bawah. Merenggangkan antara kedua lengan saat ruku. Dia begini. Jadi, renggangkan. Itu cara-cara praktiknya. Kemudian, sunah-sunah dalam sujud. Merenggangkan antara kedua belah lengan sehingga tidak menyentuh sisi tubuh. Merenggangkan antara kedua belah lengan sehingga tidak menyentuh sisi tubuh. Ini yang salat sendirian. Yang salat rapat-rapat jangan buat begitu. Saya dapat laporan di masjid sana itu. Tadi ada ikhwan kita ini yang itulah kalau baru ngaji-ngaji baru tanggung-tanggung tuh begitu. Jadi kan dapat satu nih. Dah, salat dekat-dekat. Jadi bapak tuh kadang jadi Bilal ya, kadang jadi imam. Memang disapu habisnya bapak tuh. Lari terus dia bapak tuh dekat. Pokoknya asal orang berjenggot enggak mau dia. Nanti habis wajah muka dia gitu. Itulah akibat kalau enggak tahu kita. Penjelasan lah. Kalau sendiri tuh di walinu aidikum. Lembutkan tangan kita. Jangan seperti salat sendiri yang begitu. Itu disapu habisnya orang kiri kanan itu. Baik. Merenggangkan perut dari paha, tapi tidak keterlaluan, tidak terlalu panjang ke depan. tahun 2004 atau 2003, saya pernah ke Pekanbaru ke tempatnya, sebutlah, Darul Arqam. Nah, karena sudah difatwakan oleh MUI, sesat ya. Nah, di Malaysia juga begitu. Karena asal di Malaysia. Itu salatnya panjang, kalau sujud betul-betul panjang, dia ke depan tuh, Pak. Nah, itu. Bukan panjang apa? Panjang kan doanya. Betul-betul panjang dia. Gitu. Saya waktu itu masih kelas 3 di pondok waktu itu. Asyik-asyik lihat-lihat. Dibawa teman begitu. Tidak begini. Merenggangkan dari perut ni kadarnya dia lurus. Paha kita lurus. Ke atas. Begitu. Baik. Merenggangkan paha dari kedua betis. Ya, begitu yang tadi. Memberikan jarak antara kedua lutut saat bersujud. Tidak rapat lututnya. Menegakkan kedua telapak kaki saat sujud itu. Begini. Bukan begini. Baik. Bagian ujung telapak kaki sebelum jari jemari diarahkan ke lantai. Kedua telapak kaki dirapatkan saat bersujud. Ini di antara hikmahnya, kata para ulama, ya agar tidak terlihat aurat kita ke dalam gitu. Ini rapatkan. Kemudian meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga di saat sujud. Jangan terlalu jauh ke depan. Maka ukur-ukur. Ukur. Membentangkan kedua tangan, maksudnya melebarkan. Indah tadi. Jari jemari tangan dirapatkan. Dirapatkan. Antum pengen lihat dalil-dalilnya, lihat buku Sa'yazid. Itu yang paling bagus versi Indonesia. Kalau pengen versi terjemah, beli sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu. Yang saya rekomendasi dua itu. Untuk tentang salat ini. Saya pernah salah seorang murid Syekh Abdul Rahman Al-Azami. Salah seorang Syekh Abdul Rahman Al-Azami ini, beliau adalah dekan fakultas, mantan dekan fakultas hadis di Madinah. Salah seorang murid beliau pernah bilang begini, doktor juga, saya tidak pernah melihat sifat salat Nabi yang selengkap sifat salat Nabi Syekh Al-Bani rahimahullah. Seluruh jari menghadap kiblat. Begitu. Sunnah-sunnah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud memiliki dua macam cara. Duduk ik'ab. Yaitu dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas keduanya. Telapak kaki kita tegakkan, kita duduk di atas ini. Begitu. Cara yang pertama. Di antara dua sujud itu. Kedua, duduk iftirash. Yakni dengan menegakkan kaki kanan, tegakkan kaki kanan. Dan menghamparkan kaki kiri. Demikian juga dalam tasyahud pertama. Seperti dalam tasyahud pertama. Begitu. Baik. Sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir. Ini banyak disebutkan oleh Syekh di sini. Sunnah-sunnah gerakan-gerakan dalam solat. Tapi sekarang ini, Pak, kalau antum pengen mudah untuk lihat prakteknya, banyak sudah direkam oleh para ulama dan ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz kita yang bagus rekaman-rekamannya, saya lihat di antaranya Yufid. Itu bagus-bagus rekamannya. Ini mudah. Kalau tak punya nanti, mungkin lihatlah sama teman-teman. Itu mudah praktik. Sekali praktiknya. Baik. Tasyahud kedua, ada tiga cara. Menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis. Telapak kaki kanan tegakkan. Diletakkan kaki kiri di bawah betis kanan. Serta duduk di atas lantai. Seperti yang biasa dilakukan orang-orang. Cara yang kedua, sama seperti perbuatan di atas. Namun telapak kaki kanan tidak diberdirikan. Bahkan diletakkan searah dengan kaki kiri. Seperti perbuatan di atas. Kaki kiri masukkan. Namun telapak kaki kanan tidak diberdirikan. Tidak ditegakkan. Bahkan diletakkan searah dengan kaki kiri. Terbayang tak? Benda ya? Dia kaki kanan yang pertama ditegakkan. Ini kanan nih. Tegakkan. Ini kiri. Masukkan sini. Sekarang tidak. Kaki kiri di sini. Kaki kanan tidak ditegakkan. Begini kan. Gitu. Nah, cara yang kedua. Cara yang ketiga. Telapak kaki kanan didirikan. Dan masukkan kaki kiri di atas betis. Dan paha kaki kanan. Nah, ini gak sulit. Masukkan di atas betisnya. Kaki kiri itu dimasukkan di atas betis. Berarti di atas lah begitu. Masuk. Nah, itu cara yang ketiga, Pak. Jarang dibuat-buat ya. Sunnahnya ya ganti-ganti lah. Kadang begini, kadang begitu. Gitu. Baik. Kemudian sunnah berikutnya meletakkan tangan di atas kedua paha. Yang kanan di atas yang sebelah kanan. Yang kiri di atas sebelah kiri. Nah, ini adalah lazim. Memberi isyarat dengan jari telunjuk pada saat tasyahud. Sejak dari awal hingga akhir. Mempertemukan ibu jari dengan jari tengah. Membuat seperti lingkaran seraya memandang ke arah isyarat tersebut. Begini. Baik. Kemudian. Memberi isyaratnya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Antara begini. Atau diam saja. Kalau antum pengen luas pembahasannya. Ini hadis tentang Wa'il bin Hujur itu. Itu lihat di dua kitab. Satu yang paling muda. Karya Ustaz Ibnu Saini. Ini pembahasan yang berdalil menggerak-gerakkan. Karya Ustaz Ibnu Saini. Menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud. Belum membantah yang tidak menggerakkan. Tapi kalau pengen lihat yang tidak menggerakkan, tu lihat tulisannya Al-Ustazuna Zulkarnain, cari di internet. Baik. Adapun saya pribadi, saya memandang hadisnya Wa'il bin Hujur ini tidak syadz. Walaupun dia menyendiri. Dan saya ittiba' dengan apa yang sampaikan hujjahnya oleh Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dan muridnya Ustaz Ibn Husaini Hafiz Rahimahullah. Makanya saya menggerak-gerakkan dari awal hingga akhir. Yuharrikuha. Menggerak-gerakkannya dari awal hingga akhir. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang, saya tak gerakkan Ustaz. Antum sabar dulu. Lebih dari 20 orang para sahabat tidak meriwayatkan hadis menggerak-gerakkan ini. Jadi jangan cepat marah. Kamu kok tak gerak-gerak gitu. Tapi ada yang lebih bagus. Nasihat Al-Ustazuna Ali Musri Hafizullah. Kalau antum nanti pulang kampung, sekiranya di kampung orang tak ada yang begini-gini, nanti sabarlah, tahan untuk tetap begitu. Itu nasihat beliau itu. Nanti dengan mengamalkan satu sunnah, malah terjadi satu kemungkaran. Ini tidak boleh. Ini kaedah ya. Tapi kalau ada orang-orang yang tak paham, dia menggerak-gerakkan begini, jangan pula lah benci betul kepada orang-orang yang menggerak-gerakkan itu. Dia berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yuharrikuha. Dia kemudian Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Ini hadis riwayat Ibn Hujur. Baik. Dah. Tapi ini perkara ijtihadiyah. Ini hatus rohab atau sadr. Berlapang dada kita. Berlapang dada kita. Dalam perkara-perkara yang seperti ini. Baik. Ya memang begitu Pak. Kadang-kadang makanya kelipat kain itu saya pilih-pilih juga Ustaz yang diajak. Itu. Kalau Ustaz dah tahu dia wakilnya, dah tahu dia faktanya, okey. Kalau tak tahu dia faktanya walaupun alim kabir, saya pikir-pikir dulu gitu. Itu ya. Bukan istad itu tidak bagus. Kadang-kadang dia tidak tahu keadaan-keadaan masyarakat. Sebab dalam dakwah ini ada tiga ilmu yang harus dicamkan. Al-ilmu bima yad'u ilaih. Ilmu yang akan didakwahkan. Quran hadis. Yang kedua, al-ma'rifatu bihalil mad'uin. Mengetahui keadaan orang yang akan didakwahkan itu bagaimana. Sekali ngaji, kalau jemaahnya langsung bertanya, gimana Ustaz tentang zikir orang bersama jemaah-jemaah dalam solat, itu jawab atau tidak? Cara jawabnya gimana? Ah, ini penting. Keadaan masyarakat. Makanya saya tak mau jadi imam kemana-mana. Jarang saya. Tak mau saya jadi imam. Yang pertama, sunnahnya 2 rakaat. Kalau dalam musafir yang 4 rakaat itu, wah begitu dia. Kalau jadi makmum, tidak. Tetap ikut. Sebab Nabi SAW ketika beliau pergi Fathu Makkah, 18 hari lamanya beliau di kota Makkah tersebut, lalu beliau SAW salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat beliau buat. Ketika beliau menjadi imam, beliau mengatakan, atimmu salatakum fa inna qaumun safarun. Ini kata beliau. Sempurnakan salat kalian kerana kami adalah kaum yang sedang musafir. Beliau salat jadi imam 2 rakaat. Makmum silakan sempurnakan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada nanti ustaz yang begitu, janganlah kaget setelah itu. Tapi saya dah punya kasus dilibat kain itu. Adalah ustaz yang datang di sana, salat dia begitu. Jemaah belum tahu, sakajinya belum sampai ke sana. Akhirnya, ayolah ributlah. Salat Isya 2 rakaat. Wah, gini itu. Nah, ini ya, memang rumit juga. Jadi jangan semangat-semangat saja. Pengurus-pengurus ini perlu juga. Dengan semangat-semangat saja mengundang semuanya. Bukan ini ya. Bismillah. Baik. Sampai mana tadi? Menoleh ke arah kanan dan kiri sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Boleh itu. Ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri assalamualaikum. Boleh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Baik. Inilah sunnah-sunnah dalam salat ini. Tapi sekali lagi saya mengingatkan Pak, di dalam perkara-perkara yang sunnah-sunnah ini, kita hendaklah pandai-pandai juga mengamalkan yang sunnah ini di tengah-tengah masyarakat kita yang jahil sama sekali. Pulang kampung, kalau di kota mungkin tidak bisa lah. Karena saya sering membawakan ke lipat kain. Karena lipat kain masih awam dan masih dekat dengan kampung. Kadang-kadang ikhwah kita dari kota pulang, sampai di sana begitu. Memang tak tahu keadaan-keadaan. Kadang-kadang memang kaku betul. Ini penting. Allahu Akbar. Makanya, ya, santri kita di sana sekarang itu, belajar fikihnya nanti Pak, insyaallah lintas mazhab. Sekarang masih fikih Hambali, Durar al-Bahiyyah fi masailil fikih. Nanti fikih Syafi'i ini. Berikutnya saya nak belajarkan semua mazhab nanti. Fikih Maliki lagi, nanti fikih Hanafi. Biar paham. Biar tahu kita bagaimana dalil-dalil para ulama itu. Itu. Di dalam perkara-perkara yang sunnah-sunnah yang seperti ini, mana dalil yang kita pegang, amalkan. Tapi ada orang yang mengamalkan begitu. Tahan lisan kita. Kita baru kemarin sore belajar ilmu ini. Belajar sunnah ini. Tahan lisan kita untuk segera menyalahkan orang. Amalkan apa yang kita amalkan. Itulah sunnah Nabi. Habis. Kalau orang lain, tunggu dulu. Tapi bolehlah kalau dia ada cerita, kamu kenapa kamu seperti itu? Oh begini, saya tidak tahu orang yang Allah amalkan, saya tidak tahu. Tapi yang saya dapat, karena kan amalan itu berdasarkan ilmu. Apa ilmu yang kita dapat itu, kita amalkan. Yang saya dapat ini ilmunya, yang kamu dapat mungkin tahu pula. Kamu ilmunya kan tidak tersinggung dia tuh. Begitulah caranya. Nah, yang saya dapatkan begini. Kalau begitu tuh tidak ada sunnahnya itu. Tunggu, tahan lisan yang seperti itu. Walaupun dah tahu kita itu tidak ada sunnahnya, tahan sedikit. Ini penting. Nah, ini penting. Tapi jangan ikut-ikut pula sama bid'ahnya dia. Nah, ini manhaj pula nih. Makanya, Pak. Dakwah kita ini bukan hanya dakwah sunnah, tapi juga dakwah manhaj. Hati-hati. Jangan sampai bertahun mengkaji fikih sunnah tapi tidak mengerti manhaj. Manhaj itu salah satunya tidak ikut dan tidak rela kita dengan bid'ah yang ada. Tapi dalam menyikapi orang yang berbuat bid'ah, pandai-pandailah. Sebab kata Imam Ibnu Baz, inna hazal asr asrifa. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Kenapa berlemah lembut? Orang mengamalkan itu di atas ketidaktahuannya. Mereka berada dalam kejahilannya. Itu nak apa? Tidak tahu. Yang tak tahu itu dikasih tahu. Dengan cara-cara yang elok. Dengan cara-cara yang baik. Kalau pengen saya kasih contoh yang lebih dalam, jadi menyapu kepala itu, ini sudah saya sampaikan di sini. Menyapu kepala itu satu kali atau tiga kali, Pak? Satu kali. Baik. Tapi tahukah kita? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saya baca dalam Fathul Bari. Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Sunnah wal Kitab Al-Aziz mencantumkan hadis, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sunan Abi Daud, dan saya sudah cek dalam Sunan Abi Daud itu ternyata ada hadis yang tiga-tiga kali menyapu kepala. Gimana kira-kira? Dan hadis itu Syekh Al-Albani menerimanya. Ah, begitu. Syekh Al-Albani menyatakan hadis itu sahih. Allahu Akbar. Nah, beginilah. Jadi, untuk itu jangan terlalu kaku kita dalam bab fikih ini, Pak. Yang penting kita, masyarakat kita ini, akidah tauhid. Ini, iman masyarakat kita yang kurang. Kalau dah masuk iman dalam hatinya, ajak cinta ke sunnah Nabi. Begitu dia. Salat aja baru, kadang salat, kadang tidak, dah kita masukkan yang begini-begini. Maka kadang dia, kalau begitu cara kamu salat belak begini-gini saja katanya. Ha, itu pernah kejadian di bab kain itu. Hati dia masih di sana, Pak. Disuruh begini. Ha, itu masalahnya. Ha, jadi ini penting ini. Ini fikih dakwah ini penting. Saya anjurkan untuk masalah bab-bab seperti ini, antum banyak-banyak dengarkan ceramah guru kita, Al-Ustazuna Dr. Muhammad Arifin bin Badri. Dalam bab fikih ini silakan dengar kitab Safinatun Najah. Nah, dengarkan itu. Silakan buka kajian.net. Lihat. Saya ini orang yang banyak dapat ilmu di internet itu, Pak. Maka saya tahu link-linknya ini. Ya. Ah, begitu. Silakan dengarkan bagaimana beliau menyampaikan masalah fikih ini. Tapi satu pula yang saya sarankan, antum jangan sibuk dengan kajian itu saja. Dengarlah kajian Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad untuk kekohak-kohan manhaj kita. Itu santri saya yang besar-besar rencana. Saya kalau ada donatur-donaturnya nanti, saya wajibkan semua santri baca buku Al-Masail Ustaz Abdul Hakim dari jilid 1 sampai jilid 12. Semua santri. Yang dah besar-besar, tak saya kasih ijazah pondok kalau tak tamat buku Ustaz Abdul Hakim. Wah, itu rencana saya. Biar kokoh manhajnya. So, dakwah kita dakwah bukan hanya dakwah sunnah tapi juga dakwah manhaj. Ah, begitu. Jadi harus tahu kita ini fikih, ini manhaj. Contohnya diajak kita buat itu, kita buat pula. Tunggu, saya tak ada ilmunya. Kata ustaz saya ke dalam kitab yang saya baca itu bid'ah, tak boleh kita amalkan. Tapi bagaimana cara mendekati dia? Jangan hantam promo saja. Ini penting ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau perlu, Pak, dalam dakwah ke orang-orang yang berlainan pemahamannya dengan kita, kalau perlu sampaikan begini. Mas, kawan, oke. Sekarang saya pemahaman saya di sini, kamu di situ. Sekarang takkah boleh kita sekaling berbagi ilmu? Ah. Menurut saya begini. Atau mungkin kalau kita nak masuk ke satu masjid, Nak masuk Ustaz Tumbahi atau dan lain-lain sebagainya lah. Oh, saya tak mau nyinggung-nyinggung masalah ini. Kalau mau amalkan itu, terserah. Itu ilmu tuan-tuan, ilmu bapak-bapak, ilmu ya hadirin, ya antum. Tapi saya hanya ingin menyampaikan tentang perkara iman, perkara akhirat. Hati kita tidak berkarat cintanya dengan dunia. Masukkan tentang iman ini, Pak. Iman ini yang kurang, yang sekarang kurang. Termasuk dalam diri-diri kita ini. Makanya sering saya membawakan kalamnya Jundub bin Abdillah. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fi'yanun hadha wira. Fa'allamna al-iman qabla anna ta'allama al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imana. Dahulu kami bersama Nabi belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Manakala kami telah belajar iman kemudian baru belajar Al-Quran, bertambah iman kami dengan sebab belajar Al-Quran. Dan beliau kata dalam Su'abul Iman dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Mu'jamnya, menyebutkan satu riwayat kepada tabi'in Jundub bin Abdillah ini. Wa antumul yawm ta'lamuna al-Qur'an qabla al-iman. Kalian kesalahannya hari ini belajar Qur'an dulu sebelum belajar iman. Salah total. Itu bukan kata Firdaus, kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu an. Itulah akibatnya. Maka saya malam kemarin bilang di sana dalam kajian fikih, kalau fikih ini kalau tak dibarengi dengan kajian raqaid dan iman, kaku. Tidak percaya, lihat saja. Kaku. Ahli, otak saja yang diisi, hati tidak. Ah, begitu. Nah, ini penting-pentinglah menyingkap rahasia-rahasia tentang bagaimana kita mendekati masyarakat, mendekati ikhwah kita, pulang kampung, jumpa dengan orang lain, masukkan dulu perkara iman. Jangan langsung menyalah-nyalahkan. Ada saatnya nanti, ada tahapannya nanti, ya. Ah, begitu. Insya Allah nanti di pondok kita di sana, karena saya namai Markiz Darul Quran wa Sunnah, ya. Karena Quran Sunnah ini ada kurikulum yang saya rancang, Pak. Ah, terakhir nanti di sana kemungkinan masa belajar itu 6 tahun pondok biasa, 6 tahun yang untuk kadar ta'innya. Mungkin begitu. 6 tahun ini saya buat rencana untuk mulazamah kutubus sittah, setahun satu kitab. Ah, ini. Ah, jadi kalau belajar kutubus sittah ini, Pak, itu ada urutannya. Ah, urutannya jangan tidak langsung belajar Sahih Bukhari saja. Jami' Tirmizi dulu. Sunan Abi Dawud. Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah. Kenapa Jami' Tirmizi dulu? Itu ada. Ayo belajar ini bertahap-tahap. Begitu yang saya maksud. Wallah ta'ala alam isfab. Ya, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan terakhir. Dan saya memasukkan, menyampaikan terima kasih ya. Kepada antum yang senantiasa membantu pondok kami di sana, Pak. Keadaan kita di sana ya, alhamdulillah. Makin berkembang. Walaupun di tengah-tengah masyarakat yang masih kurang peduli din. Dan itulah. Pondok kita buat untuk bantu orang-orang yang miskin, Pak. Jazakumullahu khairan. Memang luar biasa antum-antum di duri ini. Saya kalau tak salah bulan ini 10 juta lebih antum bantu yang masuk, Pak. Masya Allah. Terakhir kemarin saya bawalah cerita ini. Ini penting. Ini untuk menggugah kita juga. 10 hari yang lalu salah seorang ikhwah menelpon saya dari beberapa bulan lalu salah seorang ikhwah menelpon saya dari Cirenti. Sekitar 5 jam dari Lipat Kain ke arah Taluk Kuantan sana. Ustaz, ya ada pondok, Ustaz. Dia pengen menyekolahkan anaknya. Dan kata dia, anaknya putri, perempuan. Dan setelah itu, belum saya jawab lagi. Nanti saya tanya sama istri saya dulu. Kemudian setelah itu, qadarullah saya tidak hubungi beliau lagi. Karena menimbang maslahat, belum bisa gitu. Namun, alhamdulillah. Nah, santri putri saya yang kemarin ada 3 orang, tidak tahan dia, akhirnya keluar. Alhamdulillah ada lagi yang masuk. Makanya saya hubungi lagi anak bapak itu. Bapak itu saya hubungi lagi. Hayalah Ustaz, tapi saya cari uang dulu Ustaz untuk beli minyak ke sana. Bayangkan, cari uang dulu saya untuk beli minyak ke sana Ustaz. Gini saja Pak saya bilang. Nanti bapak sampai dilipat kain, saya ganti lagi uang bapak itu. Untuk kami belikan minyak, nanti kami carikanlah pak. Padahal uang pondok kami waktu itu cuma beberapa ratus ribu saja. Saya berani kan ya diri. Ada, Allah tak akan kirim kalau Allah tak datangkan rezekinya. Itu saja. Lalu, bukan itu masalahnya Ustaz katanya. Paling rumah saya mungkin uang ada 10 ribu lagi. Untuk ke sana itu belum ada beli minyaknya Ustaz katanya. La ilaha illallah. Lalu sekarang begini saja pak. Saya hubungi dulu ada ikhwan di sana. Di sana itu cuma sekitar baru 4 atau 5 orang ikhwan di sana. Ikhwan di sana yang ngaji, yang cinta sunnah itu baru begitu pak. 4 atau 5 orang. Nah, saya hubungi. Ada salah seorang ikhwan sana. Yang pernah dulu sebulan dia belajar di tempat kita. Nah, lalu pinjam uang kamu 100 ribu dulu untuk bapak. Ya. Bapak ini tak bilang pula Honda dia memang Honda ada begituan. Nah, akhirnya pinjam uang 100 ribu. Ternyata beliau perbaiki rantai Hondanya, oli Hondanya dan lain-lain. Mungkin oli enggak. Rantai Hondanya dan lain-lain. Tersisahlah uangnya 14 ribu lagi. Sesampai di Teluk Kuantan ditangkap pula sama polisi. Tapi ya begitulah. Polisi tanya, ada mana SIM kamu? Tidak ada pak. Nah, iyalah. Mana kontak Honda kamu? Tanya, dia pengen bawanya Honda. Honda. Tidak ada lagi kontaknya pak. Nah, itu. Ditanya, kalau gitu berapa uang kamu yang ada? Tanya. Berapa uangmu? Cuma tinggal 14 ribu pak. La ilah. Nah, polisi. Akhirnya begitulah kalau tak paham sunnah. Tak paham agama Allah, ya pergilah. Alhamdulillah baik juga dia berarti. Pergilah. Dia telepon saya, Ustaz, saya sekarang dari Taluk. Alah jauh lagi pak, saya bilang. Nah, dari Taluk kan 3 jam ada lagi ke tempat kita. Lalu, iya mana tahu ada apa-apa nanti saya telepon Ustaz. Ayolah. Akhirnya sampai di Lipat Kain. Perjalanan 5 jam lebih pak dari Cirenti sana. Hondanya memang ternyata enggak punya tongkat lagi. Enggak ada tongkat Hondanya itu lagi. Terus kita kasih minum istrinya ke rumah, saya ke masjid sama beliau, lalu minum dari sana tadi Ustaz tidak ada tidak minum sampai sinilah minum katanya. Kena semangat aja Ustaz. La ilaha illallah. Gimana nak minum mungkin? Khawatir ya, risau aja. Jangan-jangan tangkap lagi nanti. Uang 14 ribu lagi, beli air mana? Akhirnya makan, setelah makan tertidur dia. Buku dia, dia baca buku waktu itu saya buku sehari semalam di kediaman Rasulullah. Sehari di kediaman Rasulullah dia baca tertidur. Allah berkasihan. Saya pulang ke rumah, istri saya cerita, istri dia dan anak dia saya 3 orang. Tidur pula di belakang ya. Capek. Akhirnya saya ceritakan, masya Allah antum luar biasa. Saya ceritakan sama salah seorang pengurus di sini. Niat saya cerita saya. Masya Allah. Saya buat begitulah keadaan mereka ingin belajar. Saya tanya kenapa tidak dari dulu anak apa santarkan ke pondok apa. Itulah Ustaz katanya. Dari dulu betulnya niat begitu Ustaz. Tapi tidak ada biaya. Maka saya bertekad tidak akan saya buat pondok dibayar sampai saya lagi saya masih hidup. Itu tekad saya pak. Demikian ternyata banyaknya ikhwah kita yang ingin belajar agama pak. Tapi alhamdulillah antum bantu. Besok paginya salah seorang pengurus yayasan kita dari sini. Tetap alhamdulillah ada 2.5 juta Ustaz yang untuk bantu keluarga kita. Akhirnya sampai sore dah 3.200.000. Ada lagi yang ngirim. Lebih. Itu untuk anaknya. Lebih. Dan pokoknya lebih 3 juta lah kemarin. 3.500.000. Sekitar itulah kemarin bantuannya. Lalu akhirnya beli-belikan. Ada sisakan untuk belanja anaknya. Beli pakaian anaknya. Beli peralatan anak-anaknya. Kasurnya. Saya kasih uang 2 juta lagi yang bersih. Sebab ada yang lain kita bersih juga dari uang zakat kemarin. Di sana. Kita kasih. Dia bilang sama saya. Ustaz boleh tidak saya untuk masuk listrik Ustaz untuk api. Soal rumah saya aja lagi yang belum punya listrik Ustaz. Rumah saya tanya-tanya rupanya dia kebun rumahnya dalam kebun karet milik ibunya. Istri saya cerita, istri beliau cerita bahwa rumahnya itu mungkin lebih besar pula lagi pondok depan kami yang awak tu dari para rumahnya. La ilaha illallah. Oh, inilah pak. Apakah kita nak buat bayar juga pondok kita di sana? Allah. Makanya saya dari awal saya bilang, Ustaz kita yang lain dah garap lahan lain, saya lahan ini yang ingin saya garap. biarlah tak pakai ijazah, tapi mereka anak-anak orang yang miskin itu, mereka dapat belajar agama dan Allah dan sunnah ini. Kasihan diambil oleh orang-orang yang pemahaman bid'ah saja Pak, anak-anak mereka nanti. Kasihan tinggal-tinggal di pondok-pondok, tinggal-tinggal belajar di tempat-tempat umum saja, kasihan. Kasihan betul Pak. Jazakumullahu khairan atas bantuan antum Pak. Jazakumullahu khairan. Terima kasih betul. Alhamdulillah ini saya insyaallah pengurus yayasan sudah beritahu saya kami butuh uang untuk dana kitab 300 orang per santri, 20 orang termasuk untuk guru dan yang pelajar-pelajar di sana, karena yang bantu-bantu saya ngajar di sana saya wajibkan juga belajar sama saya. Tak boleh satu orang guru pun tak belajar sama saya, itu wajib. Nah, dia biar tahu dia arah pondok tuh. Nah gitu. Alhamdulillah ada 6.150.000 kata pengurus yayasan kemarin yang bantu. Jazakumullahu khairan. Saya tak tahu siapa antum. Yang jelas antum adalah orang yang butuh agama Allah. Yang membantu agama Allah ini. Jazakumullahu khairan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Walaupun ya begitulah keadaan, antum luar biasa. Dan memang di sana kita bertekad begitu Pak. Walaupun kadang-kadang teman-teman bilang sama saya, Sat, besok Sabtu, Sat, kena Sabtu di sana pasar. Tak ada lagi uang Sat untuk pasar katanya. Mudah-mudahan Allah berkirim saja. Mudah-mudahan Allah bantu saja. Selalu ada saja. Walaupun minggu kemarin masih berhutang. Ya tak apa-apa. Ya Allah pasti. Itu agama Allah ini. Saya punya prinsip sama anak-anak. Tanamkan sama teman-teman di sana. Allah tak akan kirim santri kita kalau Allah tak berikan rezeki jamin rezekinya. Walaupun begini keadaannya. Tapi alhamdulillah lah teman-teman di sana mau pula tak digaji-gaji. Alhamdulillah mereka tinggal sekarang. Tak ada saya gaji. Padahal yang satu S1 dua orang. Nah, yang satu jurusan bahasa Inggris, yang satu jurusan kesehatan. Sekarang sana saja dia belajar lagi. Mudah-mudahan, insya Allah. Itu rencana saya kirim-kirim mereka pergi belajar. Ini dekat Ramadan saya kirim mereka ikut daurah nanti. Ini 40 hari di negeri-negeri mungkin mana ada daurah. Di Malaysia itu ada banyak tempat-tempat belajar sunnah di sana, Pak. Dan mereka kaya. Saya ada datang dari Yaman kemarin itu ada saya juga di sana. Nah, gitu. Jadi beginilah Pak keadaan kami di sana. Jazakumullah khairan atas bantuan antum. Kalau ada yang mau ngirim anak-anak orang yang kurang mampu lagi, baik tetangga dia, anak keluarga dia, kirim saja sana Pak, enggak apa. Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, enggak ada batasan. Pengen awal tahun silakan, pengen pertengahan tahun silakan. Asal mau belajar saja. Tapi ya kita pakaiannya beginilah. Sebab biar enggak mau dia keluar-keluar beginilah pakaiannya di sana Pak, enggak pakai sorban. Kalau pakaian peci biasa itu ya masuk saku dah. Nah, itu dia. Baik, ya mungkin itulah sekedar info. Jazakumullahu khairan. Kalau antum pengen infakkan harta juga sekarang untuk beli bibit sawit, karena kemarin alhamdulillah saya ke Malaysia dan dikirimkan uang salah seorang donatur di sana. Sekarang kita dapat lahan Pak 2 hektar dengan 61 juta, tapi sudah di staking namanya itu, sudah digarap sama sepator itu, tinggal nanam saja lagi. Tinggal beli bibitnya. Itu orang dan tinggal di Malaysia, anaknya ada di pondok kita kemarin. Di pondok kita ya, sekarang masih di sana. Ah itu 61 juta beliau beli dengan teman-temannya 2 hektar setengah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian tinggal bibitnya lagi. Kalau antum pengen bibitnya silakan. Kena bapak ini terinspirasi juga oleh ustaz-ustaz di sana. Kalau kita infak mungkin ya apalah. Kalau kita jadi donatur mungkin paling sampai kita mati anak ya, kita belum tentu mungkin melanjutkannya. Mudah-mudahan dengan adanya sebab seperti ini berkelanjutan. Berlanjutan begitu. Jadi kalau antum pengen infakkan satu bibit sawit yang besar sekitar 50.000, yang kecil kurang dari itu, yang kecil lagi kurang dari itu, silakan. Satu batang sawit antum sekian lama nanti Pak untuk agama Allah ini. Itu luar biasa hasilnya. Dan kita bertekad untuk membuat seperti itu, bukan dokter setengah saja rencana kita nanti Pak. Dan kitab yang antum mewakafkan insya Allah saya tak kasih langsung sama anak-anak itu Pak. Insya Allah saya buatkan pustakanya di masjid itu nanti. Insya Allah tahun depan anak yang tahap tahun 1, saat ini kelas 1 lah ibaratnya. Insya Allah mereka kan tak pakai lagi tahun kedua nanti. Tahun kedua anak tahun masuk tahun depan pakai kitab itu. Saya tak kasih kepemilikan langsung pada santri. Karena pengalaman semester pertama kemarin dia coret-coret begitu saja kitabnya. Buat pustaka biar orang banyak dapat manfaatnya, berkesinambungan kitab-kitab itu. Inilah. Masya Allah, dah jam 9 lewat. Tidak apa-apa. Itulah informasi dari saya. Artinya saya berterima kasih betul kepada antum ya atas yang bantuannya. Baik, kita baca pertanyaan sedikit dulu. Banyak dari sini rupanya. Taib. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nah, ya betullah saya bapak anak saya. Ya Ustaz ni saya baru Ustaz kecil, Pak. Pertanyaan sebagian di luar tema, maaf ya, tidak apa-apa. Hadis dalam kurung sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang hasan, ada yang sahih. Sahih, Pak. Bukan sahih ya. Sahih. Karena fathah ya, ya sakin dan ha. Ya, baik. Dan yang baik, pertanyaannya satu, bagaimana membedakannya? Dua, apa yang dikatakan hadis sahih, hadis hasan dan hadis baik? Baik. Bagaimana membedakan hadis yang sahih dan baik? Itu caranya, Pak. Bertingkat dengan tingkat keilmuan kita. Kalau kita sudah punya ilmu tinggi dalam talabul ilmi, itu kita tarjih langsung. Lihat ke kitab-kitab langsung. Kitab Jarahud Da'war Ta'dil. Rawi ini gimana? Dijarah oleh para ulama. Dita'dil oleh para ulama. Itu rijalul hadis. Ah, tingkat tinggi lah ini. Kalau level-level kita ni, bagaimana tanya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Mudah saja. Jika kalian tak tahu, tanyalah ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Para ulama. Dan kalau untuk di Indonesia, Pak, ahli hadis yang sudah wafat, Syekh Hasan. Hasan ya, seperti disebutkan oleh Ustaz Abdul Hakim. Ya. Dan yang sekarang yang hidup, menurut saja saya, yang pakar dalam hadis itu, Pak, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdul. Luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Antum kalau tidak percaya, baca Al-Masail itu dari pertama sampai akhir. Ah, itu luar biasa. Nah, dan sekarang beliau tetap menulis buku. Salah satu buku beliau itu sudah jilid kedua, kan? Hadis-hadis dhaif. Nah, itu ada buku beliau. Nah, itulah cara membedakannya. Kita orang-orang yang awam nih, lihat ini kata orang ulama, ini kata ahli ilmuwan, lihat. Atau pengen kitab yang besar juga lagi, lihat silsilah hadis ath-thahihah wa dhaifah wa asar wa as-sayyi' fil ummah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi terjemahannya apa? Terjemahannya ada hadis dhaif, hadis dhaif. Atau yang ditulis oleh Ustaz Abu Ubaidah ya. Hadis dhaif populer. Nah, lihatlah buku itu. Itulah cara membedakannya kita orang-orang yang belum berilmu. Tapi kalau pengen lebih dalam lagi, apa yang dikatakan hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif, ini membutuhkan belajar ilmu mustalahul hadis. Di antara ilmu mustalahul hadis yang antum bisa pelajari, silakan dengar rekaman satu. Dengar rekaman Al-Ustazuna Sofyan Khalid Rurai. Download di internet dalam mensyarah kitab mustalah hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dua. Inilah kalau mau belajar itu. Lihatlah rekaman kajian Al-Ustazuna Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, MA. Dalam mensyarah Syarah Al-Baikuniyah yang ditaklif oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Ketiga, downloadlah kajian Al-Ustazuna Az-Zulqarnain dalam mensyarah Syarah Baikuniyah. Nah, itulah cara belajarnya. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Yarwihi adlun thabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Lima syaratnya. Diriwayatkan oleh rawi yang adil. Thabitun, thabit. An mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, dia ini ilmu-ilmu rijal, ilmu hadis nih, Pak. Silakan antum beli nanti buku yang berjudul Mustalah Hadis karangan Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dia, itu lengkap. Dan di sana yang rombongan yang besar-besar belajar. Nah, itu. Atau antum silakan lihat buku Al-Ustazuna Badrul Salam Memahami Hadis. Nah, itulah caranya. Nah, kalau sekarang ini, ya itulah yang bisa saya sampaikan dahulu. Nah, baik. Oh, Masya Allah. Kalau kebetulan seorang bernasib buruk, dia masuk neraka. Ini nasib yang dibuat. Apakah rohnya saja yang diazab atau ikut jasadnya? Yang dipakai waktu hidup di dunia? Nah, ini dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Roh dan jasadnya. Allah kembalikan lagi. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Mereka ada yang menyangka, apakah Allah sudah kami hancurkan kami, Allah hancurkan kami ini, Allah bangkitkan lagi dalam rupa kami yang baru? Iya. Wah, ini dengan ruh dan jasad, Pak. Bukan hanya dengan ruh saja. Tidak percaya juga, coba mimpi. Mimpi dikejar harimau saja. Capek nak badan kita. Hah, inilah yang dibantahan para ahli ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Capek-capek badan kita. Oh, mimpi. Entah apa-apa mimpinya. Capek dah. Padahal, kan bukan jasad kita yang lari itu kan? Wah, mimpi saja bisa kena fisik kita, Pak. Baik. Pertanyaan saya pilih-pilih ya, karena waktu udah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hidup di dunia ini banyak halaqah pengajian dan kita punya teman sehingga sering debat. Janganlah sering-sering debat. Dan tarik-menarik halaqah. Pertanyaannya, bisakah di akhirat nanti kita jumpa sama teman kita atau saudara? Seumpama kita masuk surga, dia di neraka. Kalau dia masuk surga, kita di neraka, gimana nak jumpa? Antum di mana nak jumpa begitu? Ah, gitu. Cuma ini saya jawab tentang kita seorang penuntut ilmu ini. Ada marhalah-marhalah. Yang jelas para ulama menyarankan kita janganlah sering-sering berdebat. Kalau sudah ada tahapan ilmu kita, tahapan yang bagus, barulah wajadilhum billati. Tapi hiya ahsan dan bermujadalah lah. Tapi dengan cara yang elok. Wah, itu ya. Dengan cara yang baik, bermujadalah. Dan saya tidak menganjurkan berdebat-debat, berbantah-bantah ini dengan teman-teman yang lain. Ya, di harakah-harakah lain tak saya anjurkan. Nanti antum berbantah-bantah dengan si A, dia sampaikan hujahnya, antum sampaikan hujah dia. Antum sampaikan, dia sampaikan hujah mut'ah, itu boleh. Antum kata tak boleh, akhirnya masuk dalam pikiran antum, besok antum yang mut'ah lagi. Kan bahaya. Nah, maka para ulama ada bantuan. Nah, jadi begitu. Kemudian, tentang berbagai harakah-harakah ini, sodorkanlah apa yang bisa disodorkan dari kitab-kitab begini kawan. Ah, begitulah cara yang hikmah itu. Begini kawan, saya belajar di sini, sampean belajar di sana. Sekarang tentu kalau kita berdebat, siapalah kita? Penuntut ilmu kecil-kecil kita nih. Sekarang begini saja, saya berikan kitab saya ini. Dia nak berikan pula kitab dia, ambil kitab dia kasih sama ustaz kita. Baik, caranya. Ya, antum pula baca. Hah? Paham caranya ini tak? Ambil kitab antum, kasih sama dia. Ini si fulan kitabnya. Antum ambil kitabnya, kasih sama ustaz kita. Hah, itu caranya. Kalau tidak bahaya, nanti subuhat-subuhat yang ada. Hah, begitu ya. Saya tak anjurkan antum baca banyak-banyak. Kecuali kalau antum tanya pribadi, saya lihat keilmuannya seperti apa. Nah, saya teringat dengan salah seorang ustaz yang tua ya, ditanya. Kalau ingin menakar keilmuan orang ini mudah saja. Mudah saja. Mudah saja. Kalau dia ada levelnya, antum belajar nausorab enggak? Dah tanya, ada bagus juga tuh ilmunya. Lumayan juga tuh. Antum belajar nausorabnya, ajurumiya. mutasarjid dan kawakib atau apa. Saya baru amatan ajrumiyah itu baru tahap keilmuannya. Mudah itu. Antum dah belajar ini? Dah. Kalau antum tanya secara pribadi saya sama saya tanya antum dah belajar kitab apa? Bolehlah saya rekomendasi kalau untuk baca kitab-kitab berbagai harokah itu. Sebab ada tahapan-tahapannya. Tapi secara umum beginilah saya jawab. Antum kasihkan kitab-kitab ustaz kita. Kitab beliau antum ambil, kasih sama ustaz kita. Wallahu ta'ala. Baik. Apakah dia pasti masuk neraka? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Sebab ancaman. Wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Ini konteksnya adalah ancaman. Setiap kesesatan itu diancam dalam neraka. Belum tentu dia masuk neraka. Tapi diancam perbuatan yang bid'ah dan sesat itu diancam dengan neraka. Ya pasti. Begitu. Kemudian, ikhwati fillah barakallahu fikum. Pokoknya dalam perkara ini sibukkanlah iringan ilmu. Ilmu, ilmu dan ilmu. Memang sumber malapetaka itu adalah ilmu. Dan saya... Terakhir saya berjumpa. Kemarin saya jumpa di Malaysia. Ada anak Indonesia di sana. Masya Allah. Saya kasihan lihat beliau. Tapi tidak lama pula sama dia. Dia baru belajar setakat. Setingkat itu. Tapi dia sudah putuskan dirinya. Begitulah cara dakwah dia. Belum. Jangan putus menuntut ilmu ini. Jangan. Ilmu. Antum dah belajar kutubus kita? Belum. Antum sudah belajar kitab ut-tahid? Belum. Antum sudah belajar bagaimana kitab-kitab para ulama salaf? Aqidatul salaf wa ashabul hadis. Sudah belajar tidak? Atau baru hanya kitab-kitab yang belakangan ini? Sementara Rasul sebut khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian satu generasi lagi setelah itu, satu generasi lagi setelah itu. Sudah sampaikah kita belajar ke kitab yang pada generasi itu? Itu yang perlu dipikir. Kalau baru hanya nukilan, itu baru ustaz kita yang buat. Kalau hanya baru-baru, ini setiap kali kajian dikasihkan modul, setiap kali kajian kasihkan modul, ustaz kita baru yang buat. Tingkatkan ilmu dari itu. Untuk ingin mencari jalan kebenaran ini. Sebab orang yang tersesat dalam neraka ratapannya apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka pun berkata, duhai kiranya, dulu kami mendengarkan dan memikirkan, taklah kami termasuk dari golongan neraka ini. Belajar. La ilaha illallah. Pikirkan. Begitu. Umpamanya ada orang yang sudah begini, tak boleh begini. Tengok dululah. Terus belajar. Tapi jangan langsung begitu belajar, langsung perbandingan. Tak boleh. Tidak boleh ya. Ada usul-usul dalam belajar ini. Baik. Ya mungkin ini dululah yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Besok pagi kita akan sambung kajian di sini. Dan besok kaji pagi. Setelahnya saya argu juga tempat-tempatnya gitu ya. Pokoknya besok ada kajian terjemahan Al-Quran perkasa. Dan terjemahan dan tadabbur Al-Quran ya. InsyaAllah di yayasan. Silakan yang ikhwan banyak juga yang hadir gitu. Karena kemarin katanya ada permintaan akhwat yang untuk buat kajian itu sebelum tahsin. Jadi saya kabulkan, tapi yang ikhwan hadir juga begitu. Ikhwan hadir juga, dan besok mungkin saya mulai dari menterjemahkan Al-Qur'an dari juz Tabarok. Tabarakallazi biyadihil mulk. Mungkin begitu. Dan saya anjurkan membawa kitab terjemahan Al-Quran perkata. Yang saya anjurkan terjemahan Quran perkata yang mereknya Al-Fatih. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang lain juga. Kalau yang beli Al-Fatih. Biar tahu ini Quran ini artinya. Ini Quran ini artinya. Paham ya? Ini memang. Dan kalau bisa nanti kita lanjutkan kajian kitab Khulasatut Ta'zim untuk pembacaan kitabnya. Itu muraja'ah saja, mengulang dari apa yang telah kita baca pada bulan yang lalu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak-bapak sekalian, terakhir, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Yang benarnya ambil saja, Pak. Yang salahnya campakkan saja. karena kebenaran lah yang layak saya, yang mesti kita ikuti. Sebagaimana saya dahulu merasa tidak benar apa yang saya dapatkan sebelumnya, saya ikuti jalan kebenaran, dan tak salah adablah kita untuk meninggalkan yang salah terhadap guru-guru kita yang memang keliru pula dia dalam menyampaikan. Demikian pun dengan saya kalau salah dalam menyampaikan. Kita tutup dengan doa karfatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kajian akhwat itu tahsin dia. Oh ini lupa. Tahsin dia kan di musala itu. Terus di mana kita baca kitab? Itu yang lain penting. Tunggu. Nah itu. Ana kalau kemarin ana terpikir itu, mungkin enggak mau ana kajian akhwat. Ah itu. Cuma kemarin enggak terpikir gitu. Soalnya kajian bacaan kitab itu udah nanggung. Enggak mau lagi itu. Ini kalau nanti ada yang baca kitab lagi baik, boleh. Enggak apa-apa nanti, yang penting rekaman saja. Iya, entar. Kita tanya besok aja. Ya. Udah perempuan